Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pemirsa dan ibu-ibu yang hadir di studio pagi hari ini, kembali kita sama-sama lagi di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Ya. Pagi ini kita akan membahas tema pintu-pintu rezeki. Ya. Nggak sempet servis. Nah terus Mbep juga lagi pergi keluar kota. Nggak ninggalin uang. Mau minta sama udah. Hai, nggak ada piti udah tuh. Lo telepon siapa sih tiba-tiba? Oh, mau ngasih rice cooker? Oke, sip. Nova tunggu ya. Makasih Om. Waalaikumsalam. Ya mau ngomong siapa tuh? Nggak tau lo ngomong sama siapa sih. Minta-minta aja isinya. Bentar. Halo, Assalamualaikum. Iya kakak. Tadi Om, sekarang kakak. Ya. Iya mau ke kondangan, cuman baju pesta Nova udah jelek semua. Beb juga gak mau beliin, katanya mau hemat. Udah, kenapa sih sekarang ada acara apa? Gak tau. Jangan ngedengerin yang telepon. Ngajak kamu mau beliin. Akhirnya ditutup. Hei. Waalaikumsalam. Lo ngapain telepon siapa isinya minta-minta doang? Ih, siapa yang minta-minta? Bukan, itu namanya pintu-pintu rezeki terlebar luas untuk Nova yang rajin. Lo mau tramitan namanya, bukan pintu rezeki. Punya om, punya kakak yang suka ngasih-ngasih. Cuma dimintain. Dibilang itu pintu rezekinya, mah. Bukan, itu tramitan. Kagak tahu malu, itu mental peminta-minta. Paling dibenci oleh Allah. Allah tidak suka dengan orang yang kebluk seperti itu. Iya. Yeah. Jadi, dari mana kita dapat rezeki? Anda bisa lihat surat Al-Muluk ayat 15. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Huwalladzi jalakumul arda dzalulan famsufi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilaihin nusur. Kata Allah, Allah telah jadikan buat kalian bumi yang terhampar. Jelajahilah bumi sepelosok-pelosok penjurunya. Makanlah sebagian rezekinya dan kalian kembali hanya kepada Allah. Dalam surat Muluk ayat 15 jelas di sini Allah menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan semua isinya, kata Allah, buat kita manusia yang mudah menjangkaunya. Kita lihat, Allah ciptakan langit, Allah ciptakan bumi, Allah dari bumi ini keluarlah mata-mata air. Air buat minum manusia, buat minum binatang, buat kebun, buat kita mencuci, buat kita mandi, badan lelah. Mandi dengan air, seger lagi, terasa nyaman di badan kita gara-gara air. Udara, bukit, sungai-sungai, lembah-lembah, ngarai, jurang, semuanya Allah ciptakan hanya untuk manusia, kata Allah. Semua diciptakan oleh Allah buat manusia. Kita bayangkan, nikmat Allah wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, enggak bakalan kehitung. Kita lihat, kalau seandainya Allah kurangi satu saja nikmat Allah, misalnya Allah hilangkan udara buat kita bernapas, saya yakin kita semua kelabakan enggak? Ya. Itu nikmat Allah. Makanya kita wajib banyak mensyukuri nikmat Allah. Dari ayat ini jelas Allah menyatakan bahwa kita manusia diperintahkan menjelajahi seluruh penjuru alam dunia buat nyari rezeki. Di permukaan, di perut bumi, di lautan, di udara, di hutan, di lembah, di gunung. Semua rezeki sangat banyak oleh Allah disiapkan buat kita. Itu pintu rezeki yang Allah berikan kepada kita. Jelas dalam ayat ini, Allah perintahkan manusia bekerja, berusaha mencari rezeki yang halal. Apapun yang Allah siapkan buat kita. Ada yang disebut batu bara, timah, biji besi, aspal, dan sebagainya. Itu harus kita olah. Harus kita usaha. Artinya Allah perintahkan, yuk bergerak. Berusaha. Olah tuh semua yang Allah siapkan. Sarananya, prasarananya, tubuh yang kuat, keinginan, kemauan, nafsu untuk maju. Itu semua pintu-pintu rezeki yang Allah siapkan buat kita. Dari ayat ini jelas bahwa manusia yang rajin bekerja itu artinya dia beribadah. Karena bekerja perintah Allah. Artinya kebalikannya, kalau ada orang bermalas-malasan, berleha-leha, cuma minta-minta kayak dia berdosa. karena tidak memanfaatkan fisik yang sehat. Keinginan untuk punya baju bagus buat kondangan. Cuman minta doang. Kata Nabi, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi kita wajib berusaha di alam dunia. Anda silakan lihat juga dalam surat Al-Jumu'ah ayat 10. Fa'idhaku diati sholah pantasiru fil ard. Wabtagu min fadlillah. Wadkurullaha kathirun la'allakum tuflihun. Kalau kamu selesai mengerjakan sholat, silakan bertebaran di muka bumi. Carilah karunia dan keriduan daripada Allah dengan zikir yang banyak. Niscaya kalian dapat keberuntungan yang banyak. Yuk bergerak, berusaha. Semua bidang, kata Allah, di situ pintu rezeki terbuka lebar bagi orang yang mau berusaha. Karena semua sarana yang Allah berikan wajib diolah, diusahakan sebelum bisa dimanfaatkan oleh kita manusia. Tapi kan lupa usaha, cuma ngomong rice cooker rusak gitu. Ya itu usaha orang yang malas. Salah, jangan bela diri, tidak ada pembenaran. Ngerin, usaha cuma minta-minta doang ya. Baik, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi, tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Kita masih membahas tema pintu-pintu rejeki. Dan apa tuh? Makan ya. Makan sendiri ya, gak bagi-bagi ya. Enak nih. Udah pengen? Mau lah. Mama pasti pengen ya. Wani Piro. Nih, aku bagiin dikit tapi aku yang ngambilin gimana? Ya udah sini. Buset. Gokil ya. Oga yang. Ya udah, kalau gitu Nova panggilin Pak Cecep aja tapi ya. Tapi belum Pak Cecep ya, panggilin. Ah itu ya. Sini. Sebentar ya. Ya pelit banget. Beneran Mama pengen beneran itu Mama. Iya. Assalamualaikum Mama Dede. Nama saya Cecep, umur 53. Saya mau cerita tentang kehidupan saya. Saya seorang penjual gulali. Penghasilan saya sehari dapat 30 atau 25 gitu. Untuk biaya sehari-hari dan buat istri saya. Terus anak saya yang kedua, anak saya yang kecil. Anak saya sekolah di SMK Karikir. Jauh juga, jadi ngojek kesananya. SPP anak saya 70, tapi belum ojek. Ojek sebulan 150. Anak saya yang kecil kelas 1 MI di madrasah. Kebetulan yang kecil gratis. Ya cukup sih, ya diatur-atur gitu. Ya paling beri beras 2 liter. Ya secukupnya seadanya nih makan. Yang penting anak bisa sekolah. Saya dulu pernah ngajar bahasa Inggris ya untuk mengisi kosongan waktu anak-anak di tetangga di rumah. Saya ngajar berjalan tidak lama, cuma 6 bulan. Anak-anak murid saya sudah ada yang kuliah, ada yang kerja, alhamdulillah. Pak Cecep. Mang, Pak Cecep. Alhamdulillah, Mang. Ya, Mangga Calik. Mangga Calik. Saya dari dulu pengen minjem gini nih. Ya. Silakan. Gula apa? Ya. Ya. Kapas gula. Coba lihat. Abdi gituin. Kuat enggak Mama pengen tahu? Lu kan badan lu gede. Kuat. Mang Cecep aja kurus. Tapi kuat. Tiap hari lama-lama gini juga ya. Mang Cecep agak mirip deh. Iya. Bapak Mang Cecep abisin yang tadi segini dulu ya. Mang Cecep, udah berapa lama bawa ginian? Udah kira 4 tahun lah. Udah 4 tahun. 4 tahun. Tiap hari? Ya. Tiap hari? Tiap hari. Tuh. Tiap hari. Karena pundak Mang Cecep bikinan Allah bawa ginian tiap hari kagak miring deh. Iya. Padahal berat. Berat, iya. Karena kuasa Allah hebat Mang Cecep. Iya. Sebelumnya ngapain Pak Cecep? Sebelumnya saya jualan pancong itu sebelum ini. Kue pancong. Oh, pancong, ya. Kue pancong. Tapi yang manis semua, Del. Iya. Iya, ya, modalnya dari mana, Pak? Maksudnya modal pancong ya? Modal ini. Oh, ya ini... semua modal waktu dagang lah. Iya, kadang-kadang kalau nggak ada duit, ya ngambil dulu ke warung gitu. Kan ini dingin modalnya. Ngambil dulu, pulang. Gula pasir doang ya? Gula pasir. Sama pewarna. Sama bahan bakarnya spiritus. Oh, buat apinya. Ya. Bukan dicampur spiritus kan? Kira-kira dicampur spiritus. Selama ini gue makan spiritus dong. Iya, iya, iya. Itu gula campur sama pewarna doang ya, Mas Cep? Iya. Pewarna. Kalau nggak ada uang kan tadi bilang ngambil dulu barangnya di warung. Iya, warung. Ya. Tapi pasti keganti tuh. Insya Allah. Pasti sehari diganti. Berapa kilo gula tuh, Pak Cecep? Ya, paling setengah kilo. Ya, ada setengah kilo yang kita amarkan. Soalnya iya. Lama di jalan. Iya. Lamanya gini. Iya. Bang, bang, beli cuma seorang. Jalan lagi. Kadang-kadang di tempat 3 menit bikin dulu gitu. Jadi lama di jalan ini. Saya tanya. Mendingan banyak yang manggil beli baru maju atau mending maju terus kagak ada yang beli? Ayo. Maju terus, Bang Cecep, maksud saya gini, kan Bang Cecep bilang lama di jalan ada yang berhentiin, beli cuma seorang, maju lagi, beli seorang. Pertanyaan saya, mendingan ada yang beli seorang berhenti, yang beli seorang berhenti, berhenti berhenti, atau mending maju aja nggak ada yang beli? Ngiter mending doang, mana? Gitu ngiter doang, nggak ada yang beli. Berhenti. Makanya yeah. Tadi yeah. Dia bilang. Lama jalannya, ngeberhenti, orang beli seorang, alhamdulillah, salah ngomong, tahu, alhamdulillah ada yang beli, begitu daripada maju mulu gak ada yang beli. Jalan terus gak ada yang beli, itu namanya maraton, bukan jalan. Jadi mendingan berhenti, ada yang beli, begono. Tapi ini pekerja keras ya, Maya, dengan usia 53 tahun, keliling kampung, keliling sekolah, berhenti kalau baru ada yang beli, Mak. Iya. Ini sangat apa pekerja luar biasa. Keras, luar biasa ya, Mak, ya. Berapa sehari Bapak dapat, Bang? Ya, antara 25-30 lah. Keuntungannya saja ya. Atau? Ya, bersih keuntungan itu. Oh, keuntungan bersih. Iya, keuntungan bersih, ya. Bapak juga bilang tadi ada Bapak ngajar bahasa Inggris, pernah? Ya, dulu. Sekarang mungkin sudah pada kuliah kerja sudah gitu. Sudah kuliah, ya. Speak English very well, Bapak? No. No, oh yeah, yes. A yes, little, no, yes, no. Yes. Little I can, ya. Iya, iya, iya. What to me, salarino apa? Ya, yeah, begitu, ya. Yeah. Waktu itu bayar enggak murid-muridnya? Enggak. Itu tapi anak-anak kecil waktu itu gitu. Iya, SMP. SMP. Iya, SMP. Iya, kok bisa ngajar sukarela gitu, Pak? Kan Bapak masih butuh. Awalnya sudah saya, terus dia punya teman. Saya ikut lah. Akhirnya banyak tuh, sedikit-sedikit gitu. Mm-hmm. Lebih banyak. Masih privat, ngumpul. Iya. Yeah. Tapi gratis, Ma. Oh. Gratis. Dia ini mengamalkan ilmu yang... luar biasa. Insya Allah itu ladang amal. Pertanyaan saya, mendingan dagang pancong, mendingan dagang gula begini? Gula kapas. Ya, kalau enteng gulali. Modal dari enteng yang bawa enteng. Maksud saya bukan entengnya. Kan sama bawa teng-tengan juga. Maksud saya keuntungan Pak Cecep. Banyakan apa tadi kue apa? Pancong. Ini, apa harum manis? Ini mah gula kapas mah, harum manis sama beda aja. Lagi. Sama aja. Tapi tantengannya beratan mana? Beratan pancong. Pancong. Oh, jadi milih ini mah lebih enteng. Oh, ya. Udah lama ini. Ya, kalau ya, ini ya, sebelah, kalau pancong kiri kanan. Iya. Iya. Gitu, iya. Ya. Ya, ini Pak anak-anak Bapak sekolah ada sampai SMA, SMK yang sekarang. Iya, dengan biaya yang tadi udah dirinci cukup banyak. Ya. Menghabiskan penghasilan sehari-hari. Ya. Pernah nggak cukup? Alhamdulillah cukup, alhamdulillah. Kalau dihitung mah pakai matematika mah, kayaknya kehidupan kebutuhan hidup sebulan itu enggak cukup mah. Hidup bisa, ya? Di alam dunia jangan pakai rasio manusia. Kalau pakai rasio manusia orang Betawi bilang enggak kecanda, tapi pakai rasio Allah. Anda lihat At-Talaq ayat 3. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah, akan aku jadikan segala yang dia butuhkan, aku cukupi. Modalnya takwa terbukti kan cuma jual ginian. Kalau pakai ini enggak masuk akal, tapi Allah tidak ada yang tidak mustahil. Tidak ada yang tidak mungkin, semua mungkin. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan lagi berbincang dengan Pak Cecep mengenai keluarganya, anak dan istrinya. Tapi kita harus break dulu sebentar dan kembali lagi tetap di sini di Hati ke Hati bersama Mama Dede. pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Ya, masih ada Pak Cecep penjual gula kapas keliling ya. Kita akan lanjutkan lagi berbincang-bincang dengan Pak Cecep dan keluarganya nanti, tapi kita akan saksikan dulu tayangan berikut ini. Istri saya kerjanya ibu rumah tangga. Saya kadang-kadang nyambutin kacang di sawah gitu, atau ngoret-ngoret bantu suami. Suka dukanya kalau hujan. Kalau hujan itu nggak nempel, jadi nggak mau berkembang. Kadang-kadang kalau hujan, kita dari rumah cuma neduh di tempat orang, nggak dapat duit kira 5.000 kalau hujan. Kadang-kadang kalau mesin rusak di jalan, ya walaupun saya dapat 1.000, baik lagi. Baiklah begitu, saya juga semangat juga gitu. Karena cuma rezeki diatur sama Allah gitu. Kayaknya saya, anak saya ingin sekolah tinggi, bisa kerja, mandiri gitu. Itu saja Mak Dede, saya minta doanya untuk keluarga agar saya barokah hidup saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, di studio juga sudah hadir istri Pak Cecep, Ibu Mun, dan anaknya Rini. Iya, assalamualaikum Bu Mun, Rini. Iya. Waalaikumsalam. Iya. Ini tadi katanya ibu suka nyabutin kacang. Iya. Di sawah. Itu di sawahnya siapa Bu? Sawah Pak Haji. Sawah Pak Haji. Terus ibu diupahin gitu untuk nyabutin kacang atau? Diupahin. Diupahin. Iya. Dapat berapa sehari itu Bu? 15.000. Kacang apa sih itu maksudnya? Kacang tanah. Kacang tanah. Iya, itu panen. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari pagi sampai sore. Dapatnya berapa kilo? Kadang-kadang 50 kilo. 50 kilo dapat 15.000. Iya. Jadi sekilo 300 perak. Jadi enggak, pertanyaan saya gini, Bu. Diupah itu per hari 15.000 atau dihitung per berapa kilo Anda bisa nyabut? Berapa kilo? Oh, ya. Jadi sekilo 300 perak. Iya. Iya. Nah, kalau buat Ibu Mun, Pak Cecep ini seorang suami yang seperti apa? Kayak gimana? Baik, bertanggung jawab, bekerja keras. Bekerja keras untuk keluarga. Ganteng? Nah, ini contoh buat kalian nih, Nil, Ihsan, juga Irman, tuh Erlan, harus begitu jadi laki-laki, setia sama istri, kerja keras, tuh kerja cuman ngeceng doang mata sebelah. Iya. Ma, tapi gimana Ma, kalau misalnya seperti Ibu Mun dan anaknya Rini gitu Ma ya. Rezeki yang didapat kan melalui Pak Cecep, mengandalkan Pak Cecep aja untuk itu. Memang seharusnya sebegitu atau kita harus cari sendiri Ma hari ini? Begini. Ya. Di dalam Al-Qur'an Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 158 itu sejarah tentang Siti Hajar. Artinya kita pun para perempuan wajib berusaha di alam dunia sesuai kemampuan yang ada. Siti Hajar nyari air, lari ke Sofa, gagal, bangkit. Lari ke Marwah, gagal, bangkit. 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu perempuan. Jangan Anda katakan, saya mah perempuan. Nggak usah nyari duit, minta sama suami. Lihat Al-Quran, surat Duha ayat 8. Ketika Allah mengatakan, wa wajadaka ila fa'gana. Bukankah kamu mendapatimu Muhammad kekurangan, aku berikan engkau kekayaan. Nabi Muhammad bukan orang kaya, tapi istrinya Siti Hadijah yang kaya raya. Dia pengusaha hebat, rela menghabiskan uangnya buat perjuangan suaminya. Begitu istri, jangan pada bengong aja. Mikir. Iya, gitu ya. Di sini juga sudah ada Rini. Assalamualaikum Rini. Waalaikumsalam. Kelas berapa sekarang Rini? Kelas 1 SMK. SMK jurusan? Jurusan multimedia. Multimedia, iya. Saya anak nomor berapa ini? Anak nomor berapa? 2. Nomor 2 ya? Iya. Nomor 2. Dari berapa saudara? Dari 3 bersaudara. 3 bersaudara, iya. Tengah-tengah. Nah, kalau menurut, ini panggilnya apa? Bapak, ya kalau menurut Rini, bapak ini seorang bapak yang seperti apa? Baik. Suka marah-marah sih sama saya. Ya, Pak. Kenapa Rini dimarahin, Pak? Kenapa dimarahin? Suka dimarahin. Kalau bandel, Kak Irin. Iya. Nah, iya jangan bandel. Makanya kalian bakal capek, apa? Kalau apa Rini dimarahin? Misalnya? Kalau main, suka kemalaman gitu. Nggak pulang? Pulang nggak tapi? Lah iya, anak ayam maghrib pulang, Rini. Lu sampai malam. Ya, bapaknya marah. Anak saya juga kalau malam pulang, marah. Iya. Emang cita-citanya menjadi apa sih? Jadi reporter. Reporter? Iya. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ibu Uni Lubis mungkin lihat ya. Jadi kenapa mau jadi reporter? Saya ingin membahagiakan orang tua saya. Amin. Waktu kecil saya dikandung 9 bulan sama ibu saya. Dirawat dari kecil sampai besar. Saya ingin menjadi orang yang berbakti kepada orang tua saya. Amin. Dari itu saya ingin membahagiakan orang tua. Dan kalau nanti saya lulus, saya ingin bekerja keras. Kerja keras. Buat ayah dengan ibu saya. Buat ayah dan ibu saya. Insya Allah. Mudah-mudahan ya. Doa Rini dikabul oleh Allah. Kita aminkan apa hari ini. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan ke bapak. Rasa terima kasih, rasa sayang. Atau maaf pernah bohong, pernah bandel. Pak, maafin saya ya. Saya berjanji. Tidak akan nakal lagi. Enggak pulang malam lagi ya, Rin. Jadi biar enggak dimarahin sama papa. Iya. Pak Cecep, menurut Pak Cecep, Rini anak nakal enggak? Ya enggak sih. Tapi kok suka dimarahin? Ya kalau main ketemunya paling jam 9 pulang gitu. Iya. Rini kesel kalau dimarahin sama Pak Cecep? Kesel kalau lagi dimarahin ya, tapi kalau sekarang sedih ya? Enggak ya? Yeah. Bukan begitu, Rin. Kita sebagai orang tua, kalau anak melakukan kesalahan termasuk pulang ke malama, khawatir, apalagi kamu perempuan, Jakarta gitulah. Jadi itu menegur, memarahi bukan karena kesel, tapi karena sayang sama Rini. Ya kan, Pak Cecep? Yeah. Kalau gak sayang, cuek aja. Tapi karena sayang, saya yakin gitu. Iya. Yeah. Oke, okay, Pak. Tadi Pak Cecep bilang kalau lagi musim hujan tuh susah jualannya karena gak ngembang ya. Iya. Yeah. Iya, dan ini ada bantuan sedikit, modal usaha untuk istri nih di rumah ya. Bisa kalau lagi gak nyabut kacang, kacangnya belum panen, bisa jualan minuman di rumah. Silakan membantu penghasilan. Iya. Iya, ini ada blendernya. Iya. Iya. Nah, ini ada sepeda, udah datang bisa naik sepeda, Pak? Bisa. Nah, sekarang jualannya enggak usah keliling-keliling jalan kaki naik sepeda, terus udah ada gulanya juga, Pak. Pewarnanya ada semuanya, tinggal spiritus yang belum nih, Pak ya. Iya, lupa saya spiritusnya, ya. Ya, yang berikutnya ini ada lagi penuh sekali satu troli bantuan sembako. Iya. Nih ada mie, ada kecap, ada gula. Tapi gula yang sembako itu buat di rumah, Pak. Yang ini yang buat dagang. Yang ini buat dagang di sepeda. Iya. Oke, terima kasih, Ibu. Atau yang dorongnya mau dibawa pulang, Pak? Enggak. Marahin Mumun deh. Iya, ada Mumun, ya. Nah, ini terakhir, Pak. Harapan Pak Cecep buat keluarga apa, Pak? Untuk menyalahkan anak saya agar hidupnya tidak seperti saya, gitu. Sekolahnya mau setinggi mungkin, gitu. Iya. Ya? Supaya agar hidup tidak percaya hidupnya gitu lebih baik. Iya, gitu. Amin, mudah-mudahan. Siapapun yang namanya orang tua normal, pengen anaknya kehidupannya lebih baik daripada kita orang tua. Ya. Amin, mudah-mudahan dikabul oleh Allah, Pak. Iya. Baik, terima kasih Pak Cecep sudah hadir di sini. Ibu Mun, Rini juga terima kasih sudah hadir di sini. Mudah-mudahan cita-citanya tercapai. Amin. Jadi reporter. Mudah-mudahan bagian pemerintahan ANTV ngelihat langsung diangkat jadi reporter. Amin. Ntar kalau kelar sekolahnya, oh, belum kelar. Iya. Nanti berarti jam 2 kalau pulang sekolah. Ya. Baik pemirsa, kita akan break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi. Tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Alhamdulillah. Pemirsa, kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Sekarang kita kembali lagi membahas tentang pintu-pintu rezeki masih bersama ibu-ibu. Ini ada yang dari Tegal dan telah kehilangan sepasang sendal. Ada yang kehilangan sendal nanti. Nggak hilang, tenang Bu. Gitu, palingan dijual kali Bu sama Erlan ya. Baik, sekarang siapa yang ingin bertanya Bu? Saya. Iya. Mau nanya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Eti dari pengajian Al-Muhajirin Gunung Putri Bogor. Ya, Cik Eti. Mama mau nanya, Ma. Ya, silakan Cik Eti. Ma, kenapa ya orang yang istilahnya jarang ibadah, sholat, ibadah, kok kayaknya rezekinya ngalir? Tapi kita yang istilahnya ibadah sering, zikir sering, tapi kok kayaknya rezeki itu jauh deh, Ma. Banyak kemungkinan, Cik Eti. Iya, Ma. Boleh jadi orang yang ibadah itu niatnya minta rezeki. Yeah. Sementara orang yang kurang ibadah itu hidupnya dia ikhlas. Banyak nyumbang orang lain. Kita juga suka nyumbang ikhlas. Ya, nah, cuma nyumbangnya kadang-kadang diomong-omong. Subhanallah, nah, insyaallah itu akan menghilangkan pahala. Jadi yang namanya rezeki hanya Allah yang ngatur. Subhanallah. Si ini pantas sekian, ini pantas sekian. Boleh jadi kalau orang seperti kita kebanyakan rezeki, salah mempergunakannya. Kata Allah segini aja deh biar gak bingung. Jadi yang penting bukan banyak tidaknya duit yang kita pegang, tapi bagaimana mensyukuri nikmat. Begitu. Berarti ya, kita inna Allah maha sabirin ya, Ma. Begitu. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hampir aja salah ya, malah ngejawab dulu ya. Oke, baik, siapa lagi Bu yang mau bertanya? Iya. Ya deh, udah berdiri Bu, silakan deh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Puji Astuti dari Masjid Taklim Al-Amin, Villa Gading Baru, Kebalen, Bekasi. Iya, Puji Astuti. Mau nanya nih, Ma. Iya, silakan. Doa apa nih, Ma, yang harus saya baca dan mudah-mudahan cepat mendatangkan rezeki dan kapan waktunya supaya doa saya cepat dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya banyak rezeki tidak cukup dengan doa, tapi usaha. Makanya kayak burung, subuh-subuh kita berusaha keluar pagi, niat cari rezeki buat keluarga. Kata Nabi, "Ya Allah, berkahilah umatku yang tiap pagi nyari rezeki buat keluarga dengan niat ikhlas karena Allah." Jadi berusaha, bukan hanya berdoa. Tidak cukup berdoa, tapi wajib berusaha. Yang Allah hamparkan di muka bumi harus kita kelola, harus kita usahakan, bukan hanya dengan mengandai-andai. Iya. Kapan waktunya nih, Ma? Kapan waktu doanya, Ma? Kapanpun silakan. Iya. Boleh, tapi iya, sambil berusaha. Ya, terima kasih banyak, Ma. Jadi jangan takut yang dinilai oleh Allah usaha kita. Siti Hajar 7 kali gagal, 7 kali bangkit. Itu yang dinilai. Jam-jam di sini itu adalah pemberian Allah. Kenapa jam-jam tidak diantara Sofa dengan Marwa? Kalau jam-jam diantara Sofa dengan Marwa, manusia sombong. Ini loh hasil saya. Rezeki Allah yang ngatur. Ya. Terima kasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Siapa lagi yang mau bertanya? Ya. Ya, silakan Bu. Ya. Situ aja saya kaget. Dia nyamperin Nil dia. Iya. Ya, terus silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini model baju bagaimana sih tuh? Waalaikumsalam. Salam. Model baju dengdek forever saya, ya. Dari Majlis Taklim. Mic-nya tolong deketin. Dari Majlis Taklim Sunanil Huda Cibeuteung. Ya. Ciseeng. Silakan. Ini mah sekarang kan orang usaha bermacam-macam ya. Ya. Ada usaha yang diridhoi oleh Allah, ada usaha yang tidak diridhoi oleh Allah. Ya. Orang yang usahanya korupsi. Usaha korupsi. Ada yang korupsi, oh, gitu ya. Korupsi, iya. Perempuan yang tidak punya iman usahanya ngejablay. Iya. Tahu ada ngejablay kan? Tahu ya. Ya, pertanyaannya ya, udah, Bu. Udah sekarang udah enggak aneh ya. Yang pertanyaan nih, Bu. Yang pertanyaan saya, tapi si orang itu mah tiap tahun ya, menjelang puasa dia ngeluarin zakat, nah, sodako. Pertanyaannya. Ya, tak dulu atuh. Iya deh, iya deh. Terus ngeluarin zakat, sodako. Iya. Pada fakir miskin. Pertanyaannya pada Bu, waktunya terus kita nggak sampai akhir nih. Iya. Satu. Satu pertanyaannya. Apakah zakat dan sodako tujuan tidak menghalalkan cara, tujuannya baik, caranya haram, semuanya haram. Ibarat nyuci pakai air kencing. Selesai. Ah. Yeah. Ya. Terus yang kedua mah satu aja semuanya. Bu. Ya, ya. Satu aja Bu ya. Panjang amat. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Nanti kita lanjutkan lagi ya Bu ya kalau acara saya. Baik, siapa lagi Bu yang mau bertanya? Di Tegal ada Bu, dari Tegal. Iya, silakan Tegal. Monggo ngajeng. Silakan, Gel. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elok, Mah. Elok, ya. Iya. Dari Masjid Taklim Uswatun Hasanah Kota Tegal. Iya. Saya mau bertanya sama Mama. Silakan. Betulkah kaya dan miskin itu sudah ditentukan oleh Allah? Ketika dalam kandungan ibu kita, usia kandungan 4 bulan masuk 5 bulan. Summa sawawa nafahu fihi min ruhi wajalakul musam awal absara wal afidah qalilan mataskurun. Pada saat itu oleh Allah diberikan ketentuan hidup kita 4 macam. Yang pertama ajal, panjang pendek umurnya. Ini qada. Yang kedua amal, amalnya baik apa buruk. Yang ketiga rezeki, bahan jadi orang kaya apa orang miskin. Kemudian yang keempat, garis besar kehidupan orang tadi, bahagiakah apa sengsara. Ini baru qada, tata rencana Allah yang bisa dirubah dengan doa, dengan sedekah, dengan tawakal, dengan ibadah, dengan taqarrub ilallah. Memang ditentukan, tapi bagaimana orang tadi berusaha di alam dunia. Matur nuwun, Mah. Nggih. Monggo lenggah. Iya, wassalamualaikum enggak? Assalamualaikum ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, kita break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Hati-Hati bersama Mama Dede. Kita lanjutkan lagi Hati ke Hati bersama Mama Dede. Kita masih membahas tema tentang pintu rezeki dan sepertinya sudah ada yang mau bertanya di samping Mama. Sok. Silakan, sok. Atuh. Mangga. Mangga. Assalamualaikum, Ma. Waalaikumsalam, Bu. Kenalkan saya Ibu Dewi dari Al Muhajirin Gunung Putri. Ya, orang gunung, silakan. Silakan. Begini, Ma. Kata orang-orang tua dulu, kalau kita sudah berusia ya di atas 17 tahun gitu, kita disuruh cepat menikah. Padahal kita kan masih kepingin apa kerja yang ini. Tapi kata orang tua dulu, udah cepat nikah karena menikah itu membuka pintu rezeki. Apakah betul, Ma? Betul. Rasul mengatakan kalau kalian sebelum menikah punya rezeki untuk sendiri, begitu kalian menikah dengan seorang perempuan, niatnya ibadah karena Allah, Allah berikan rezeki buat dua orang. Begitu Rasul bersabda. Iya. Ece sudah menikah? Berapa kali? Alhamdulillah baru satu kali. Baru satu Insya Allah, kali. Jangan. Berapa kali? Oh enggak mau. Insya Allah tetap sekali satu kali. Aja iya. Cukup. Ya. Oke, Ibu Gunung Putri, terima kasih. Iya. Orang gunung ada yang cakep ya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan ada Mah dari Ari Caplang Mah di Jimmy Jeep. Dia bilang benar gak kalau anak itu bawa rezeki? Betul. Sebelum Abdel punya anak, rezeki Abdel cukup buat suami istri. Begitu Abdel nambahin anak satu, nambah lagi rezeki. Anak dua, nambah lagi rezeki. Begitu kekuasaan Allah. Begitu kita membutuhkan uang banyak. Misalnya, anak mama 4 nih. Begitu anak mama masuk SMA, kuliah, rezeki makin banyak. Kuliah 4-4-nya, banyak rezeki. Anak kita sudah pada nikah, semua sudah pada kerja. Tidak butuh bantuan kita. Yang ke kita berkurang. Berpindah ke anak-anak. Itu namanya sunnatullah. Benar. Iya. Begitu Plang ya. Dari begitu jawab, Plang. Iya. Oke. Okay. Emang dia Caplang. Tahu katanya Ari Caplang katanya. Kayak kupingnya ditutupin terus Pak. Ya. Baik, yang berikutnya Bu, yang mau bertanya lagi? Sini ada di sebelah sini? Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Tin dari Majelis Talim Sunanil Huda. Mangga. Nah, saya mau ini Mah. Benarkan Mah ya kalau kita membahagiakan orang tua, Allah memudahkan rezeki kita. Betul. yang namanya Rasul mengatakan ridallah fi ridal walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Ridonya Allah di atas ridho orang tua, murkanya Allah di atas murka orang tua. Kalau kita menyenangkan orang tua, tidak pernah buat orang tua sakit hati, apalagi buat meneteskan air mata, keberkahan akan datang kepada kita. Amin. Jangan lupa, orang tua bukan hanya orang tua kita, orang tua yang membesarkan, termasuk mertua, itu pun wajib kita bakti kepada mereka. Amin. Terima kasih mah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, masih ada kesempatan satu orang lagi yang ingin bertanya. Silakan dari Tegal ada? Ya, silakan. Tegal sono, Del. Mane? Oh, sebelah sana putih. Iya, boleh. Udah. Kasihan dari tadi. Siap mic-nya belum? Mic-nya boleh, mic-nya pinjem, Bu. Iya. Nih. Udah nanya belum tadi? Belum, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Supriyatin dari Kota Jamiatun. Jamia Uswatun Hasanah, Kota Tegal. Monggo. Opo sing takon? Untuk mendatangkan rezeki yang banyak, berlimpah dan barokah. Ya. Selain sholat duha dan surat waqiah, sholat apa dan doa apa yang lebih afdol? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Takwa kepada Allah, itu barokah datang. Amin. Kepada kita. Oke, Bu Supriyatin. Makasih, Mas. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Tegal memang suka senyum ya. Senyum terus sampai sendalnya hilang. Mana sih sendalnya hilang tadi? Oke, waktunya kita sekarang mendengarkan kesimpulan Mama untuk tema kita pintu rezeki. Silakan, Mas. Baik, pemirsa, pintu rezeki dibuka luas oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silakan lihat surat Al-Muluk ayat 15. Huwallazi jalakumul arda firas. Subhanallazi jalakumul arda dalulan. Famsu fi manakibiha wa kulu mir rizqihi wa ilaihin nusur. Kata Allah, Allah lah yang menciptakan bumi yang dihamparkan buat kalian. Mudah menjelajahinya. Jelajahinya ke seluruh penjuru alam dunia ini, kata Allah. Makan sebagian rezekinya, kalian akan kembali kepada Allah. Anda lihat dalam Al-Jumu'ah ayat 10. Faidha kudyati sholah pantasiru bil ar. Wabtagu min fadlillah. Wadkurulloha kathiron la'allakum tuflihun. Maka kalau kamu selesai mengajar sholat, silakan bertebaran di muka bumi. Cari karunia dan keridhaan Allah dengan zikir kepada Allah, dengan zikir yang banyak. Niscaya kamu dapat keberuntungan yang banyak. Jadi pintu rezeki dihamparkan oleh Allah di muka bumi, di permukaan bumi, di lautan, di perut bumi. Semuanya dihamparkan buat kita bagi siapa yang mau berusaha meraih rezeki tadi. Bukan orang yang hanya berleha-leha. Iya, iya. Itu dia kesimpulan Mama untuk tema kita tentang pintu rezeki. Assalamualaikum ibu-ibu. Nova hari ini bawa dagangan. Ceritanya barang second, boleh dilihat. Tapi tenang. Itu kan baju dari mama, kasih buat lo. Kalau jualin. Tapi kan kalau misalkan udah dikasih, terserah Nova dong mau Nova apain aja. Ini kan bisa jadi pintu rezeki untuk Nova. Ih udah ngiri tuh, bilang aja mau kayak Nova berbisnis. Tahu, terima kasih ya, Nel. Orang buat maksudnya dikasih buat dipakai. Orang buat kenangan. Iya. Dijual lagi. Udah nih, lo kerjaan lo yang bener satu-satunya adalah bagiin hadiah buat ibu-ibu. Udah. Kalau yang lain udah pasti berantakan, udah bagiin. Sana, jangan ngomong. Cepetan, gak usah ngomong. Udah mangap ya mau ngomong. Oh ya udah, hadiah ini buat Ibu Eti. Iya, mana Ibu Eti mana? Ibu Eti. Iya. Ibu, selamat ya. Ibu rajin ibadah, sekali-sekali sedekah sama Nova biar nanti Nova doain. Ya, dasar mental minta. Iya, jadi ngerumpi. Iya, silakan ya. Iya, waktunya udah habis Nova, ntar lo ngerumpi sampai asar setelah ini boleh ya. Baik, terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita bicarakan dan pemirsa. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi, tentunya tetap di hati ke hati bersama Mama Dede. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.